sing duwe nyapo tresno tak pendem yen wis ketun sambat kali sinte. Tresno cinta mati kondo wong tresno tak pendem yen wis ketun sambat kali cinta. Tadi habis joget sama Holik, gimana rasanya? Capek ya? Sama, lanjut juga capek tanggung. Lanjut ke